بسم الله الرحمن الرحيم. Fokus baik-baik, begitu kita bangun. Perhatikan, ini secara psikologis juga diberikan, bisa ditafsirkan penjelasan energi positif. Jadi kalau antum kehidupan itu ingin bangun dalam keadaan yang tenang, pikiran enak, maka penuhi dengan rasa syukur. Syukur. Ya, kadang-kadang orang baru bangun sedang ungkap masalah, capek hidupnya. Ya, jadi begitu bangun tidur, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang di alhamdulillah disyukuri, semua jenis, jangan dipilah-pilah. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih ada mata melihat, alhamdulillah tangan masih bergerak, alhamdulillah. Jadi Quran mengajarkan lewat lisan Nabi SAW dalam bahasa hadis, ketika Anda bangun dari tidur, syukuri kenikmatan yang melekat pada diri Anda. Jangan ungkap kekurangan yang sedang Anda rasakan. Misal, Anda bangun, mata Anda tidak melihat, tapi kan telinga Anda mendengar. Daripada memikirkan mata yang tidak melihat, kenapa tidak Anda syukuri telinga yang bisa mendengar? Karena ada di tempat sana, mata gak bisa lihat, telinga gak bisa dengar. Maaf, Anda bangun dari tidur, misalnya, maaf. Omset pekerjaan Anda berkurang, syukuri yang ada. Keluarga sehat tidak sakit, rumah masih nyaman, kendaraan masih baik. Jadi kalau Anda mikirkan yang positif-positif, Anda tidak akan disibukkan memikirkan hal yang bisa memberikan hambatan pada kehidupan Anda. Makanya ketika bangun, energi positifnya syukuri. Alhamdulillah. Sikap syukur kita akan mengantarkan ketenangan dalam aktivitas kehidupan harian kita. Paham? Nah, minimal syukur pertama yang kita panjatkan kepada Allah minimal adalah kesempatan diberikan kehidupan kembali di hari itu sebelum wafat menghadap Allah. Ini yang paling minimal. Makanya kita langsung ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, terus pakai ba'dama. Ingat, ba'dama amatana. Ada amatana, ada ba'dama amatana, itu beda. Kalau kalimatnya menggunakan amata, itu mewafatkan, selesai. Kalau menggunakan ba'dama sebelumnya, itu artinya ditahan sementara nyawanya, dikembalikan lagi. Di ini seakan memberikan isyarat saat kita tidur, nyawa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbangun kemudian diberikan kembali. Jadi maksudnya tidur itu tidak menghentikan kehidupan, hanya menahan kehidupan sementara waktu. Ini ibarat takdir, uslub. Jadi saat kita tidur, umumnya kita tidak beraktivitas seperti umumnya orang bangun, bergerak. Sementara waktu, setelah bangun, Anda beraktivitas lagi. Nah, sekarang lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Alhamdulillah, saya bersyukur padamu ya Allah, terima kasih. Perhatikan bahasa cepatnya, saya diberi kesempatan kembali untuk hidup. Padahal saat Anda tidur, Anda belum tentu tahu apakah itu menjadi tidur terakhir dalam kehidupan Anda, atau Anda bisa bangun lagi. Yang hebat, Anda katakan saat bangun, kalau bahasa bebas kita, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau beri kembali kesempatan saya hidup.